selamat siang. Saudaraku selamat siang semuanya. Kapuk di bayang hijau dulu. Salaman sip. Sip sip sip. Kapuk community. Kiri ibu-ibu panitia BKK. Raja Salah dari kamu, terima kasih banget. Terima kasih buat Raja Salah, Raja Salah dari Kapuk yang dari Korea. Terima kasih banget. Pasukan joget, pasukan joget. Bye. berdaya. Selamat siang Kapok Community.